Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Fala udwana illa ala adh-dhalimin. Wal 'aqibatu lil muttaqin. Wassalatullahi wasalamuhu ala nabiyyina sayyidil mursalin wa khatamin nabiyyin wa ala alihil mutahhirin wa ashabihi tayyibin wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd, fa'usi nafsi wa iyyakum بتقوى الله جل في علا فقد فاز المتقون. قال الله عز وجل في كتابه: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. ويقول النبي عليه الصلاة والسلام: اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحوها وخالق الناس بخلق حسن. معاشر المسلمين والمسلمات yang saya hormati dan yang saya muliakan. Alhamdulillah, puji dan syukur hanya milik Allah Azza wa Jalla. Dialah satu-satunya zat yang patut dan pantas untuk disanjung dan dipuji oleh semua makhluknya. Karena tidak ada sekecil pun yang terkait dengan hidup ini melainkan anugerah dan pemberian dari Allahu Jalla Subhanah. Manusia itu adalah manusia yang dhaif, yang lemah. Manusia itu adalah manusia yang dhaluman jahula, banyak mempraktikkan sifat-sifat kejahilan, kata Allahu Jalla wa'ala, dan sering menerapkan di dalam hidupnya praktik kezaliman, banyak berbuat zalim. Allahu Azza wa Jalla menyebutkan pula di dalam Al-Quranul Karim bahwa manusia itu adalah orang yang fuqara'u ilallahi Azza wa Jalla, orang yang sangat butuh dan membutuhkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka di saat sifat-sifat itu masih melekat pada dirinya, dia tidak sadar kalau dia adalah orang yang fakir kepada Allah Jalla Subhanahu, karena pada dirinya itu ada sifat keangkuhan dan kesombongan, seolah-olah orang yang tidak butuh kepada Allah Jalla wa'ala, seolah-olah orang yang tidak, barakallahu fikum, membutuhkan pertolongan Allah Jalla Subhanahu wa Ta'ala. Maka semoga Allah Jalla wa'ala memasukkan kita ini ke dalam golongan kaum melalui tali ibadah ini adalah orang yang sangat butuh kepada Allah Jalla wa'ala, orang yang paling butuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka keimanan yang ada pada diri kita akan membimbing dan mengarahkan semua hajat yang kita miliki, akan kita arahkan kepada yang akan memenuhi hajat itu. Semua kebutuhan yang ada di dalam hidup ini kita akan utarakan kepada yang akan menutupi hajat itu, dialah Allahu Azza wa Jalla. Maka dialah satu-satunya zat yang patut dan pantas untuk dipuji oleh seluruh makhluknya. Dan kita manusia yang lemah. Kita adalah manusia yang fakir, yang sangat membutuhkan. Tidak ada peluang dan pintu sesungguhnya untuk mencari sanjungan dan pujian di tengah manusia ini. Tidak ada barakallahu fikum pintu untuk kemudian kita mencari sanjungan dan pujian. Faya Abdallah, jikalau engkau menjadi orang yang hafidul Quran, maka itu karunia dari Allah Jalla wa'ala. Jangan cari pujian dan sanjungan dari anda mampu menghafal Al-Quranul Karim. Jikalau engkau mendapatkan hidayah dari Allah Jalla subhanah untuk berjalan di atas sunnahnya, berjalan di atas sunnah Rasul alaih salatu wassalam, mengamalkan tuntunan dan bimbingannya, maka jangan barakallahu fikum anda mencari sanjungan dan pujian. Anda barakallahu fikum ingin memperoleh kedudukan. Sungguh anda salah jalur dan jalan rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Ma'asyiral muslimin, kembalilah kita bahwa sanjungan dan pujian itu hanya milik Allah Jalla wa'ala semata. Manusia ini tidak punya jalur dan tidak punya jalan untuk disanjung dan untuk dipuji. Mungkin ada yang bertanya, bagaimana jikalau telinga ini mendengar sanjungan dan pujian dari orang, sementara kami tidak mengharapkannya, sementara kami tidak mencarinya, tetapi telinga ini mendengar pujian dan sanjungan dari banyak orang, kira-kira apa nilai sanjungan dan pujian itu? Hal ini pernah ditanyakan kepada Nabi Yunus sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Beliau memberikan jawaban rahimani wa rahimakumullah, tilka ajilun busyral mu'min. Kalau anda tidak pernah mencari sanjungan dan pujian, tapi ternyata datang buat diri anda barakallahu fikum sanjungan dan pujian itu, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam telah memberikan barakallahu fikum jawaban. Itulah dia kabar gembira yang disegerakan oleh Allah Jalla wa'ala buat orang yang beriman itu barakallahu fikum. Segenap saudaraku kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Jalla wa'ala, pada malam hari ini saya mengajak segenap saudaraku kaum muslimin dan muslimat untuk mengenal lebih dekat siapakah mereka yang dinamakan Ahlus Sunnati wal Jamaah. Kenapa segenap saudaraku yang dimuliakan oleh Allah? Karena kita menjumpai dan menemukan nama ini sedang diperebutkan barakallahu fikum. Setiap muslim dan muslimah ingin dikatakan Ahlus Sunnati wal Jamaah. Semua orang ingin dinamakan Ahlus Sunnati wal Jamaah. Kenapa? Ada apa di balik nama ini sehingga mau atau setiap muslim mau dikatakan saya adalah Ahlus Sunnati wal Jamaah? Atau mungkin dia mengangkat dirinya, saya adalah Ahlus Sunnati wal Jamaah. Ada apa di balik barakallahu fikum nama ini? Kita tahu, tidaklah sebuah nama itu diperebutkan, dan setiap orang ingin menjadi termasuk dalam Ahlus Sunnati wal Jamaah atau sebuah nama yang terkenal, melainkan di sana ada nilai plus padanya ketika menamakan diri Ahlus Sunnati wal Jamaah rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Maka kita memberikan tanda tanya, ada apa di balik nama ini sebagai Ahlus Sunnati wal Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Biarkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang memberikan jawaban untuk kita mengetahui bahwa di belakang nama ini ada kemuliaan, di belakang nama ini ada keselamatan, di belakang nama ini ada kebenaran, di belakang nama ini barakallahu fikum ada kemenangan dan kewibawaan yang dipersiapkan oleh Allah Jalla Subhanahu wa Ta'ala. Apakah karena nilai yang terdapat di belakang nama inilah sehingga saudara kita dan kita ingin menjadi ahlus sunnati wal jamaah, atau kita termasuk dalam orang yang ikut-ikutan barakallahu fikum? Rawal Imam Ahmad dan diriwayatkan pula oleh Al-Imam Tirmidzi dari sahabat Irbad bin Sariyah radhiyallahu taala anhu. Ar-Rasul alaihi salatu wassalam, Irbad bin Sariyah mengatakan, wa adhana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mau'izatan balighatan zarafat minha al-uyun wajilat minha al-qulub faqulna ya Rasulullah ka'annaha mau'izatum wadi'in fa'awsina. Kata Irbad ibn Sariyah radhiyallahu ta'ala anhu, Rasul alaihi salatu wassalam telah menitip wejangan buat kami, menyampaikan nasihatnya buat kami, yang menyebabkan rasa takut muncul di dalam hati kami dan mata ini meneteskan airnya, kata Irbad ibn Sariyah. Lalu kemudian kami berkata kepada Rasul alaihi salatu wassalam, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, wasiat ini adalah seolah-olah wasiat perpisahan. Nasihat ini adalah seakan-akan nasihat perpisahan. Maka titipkanlah buat kami pesan-pesan engkau. Fa'ausina, wasiatkanlah kepada kami, kata Irbad ibn Sariyah radhiyallahu ta'ala anhu bercerita. Kemudian barakallahu fikum, Nabiyuna sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam memberikan pesan-pesan dan nasihat-nasihat serta wejangan sebagai wejangan perpisahan dia dengan para sahabatnya dan dengan umatnya secara menyeluruh. Kata beliau alaihi salatu wassalam, usikum bitaqwallahi was-sam'i wat-ta'ati wa in ta'ammara 'alaykum 'abdun habasyi. Saya wasiatkan kepada kalian, kata Rasul alaihi salatu wassalam, agar kalian bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Saya wasiatkan kepada kalian agar taat dan mendengar kepada pemimpin kalian, walaupun yang memimpin kalian itu adalah dari kalangan budak Habasyah. Saya wasiatkan kepada kalian agar kalian bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Saya wasiatkan kepada kalian agar kalian menjadi orang yang patuh mendengar apa yang dibimbingkan dan diperintahkan oleh pemimpin, walaupun yang memimpin engkau itu dari kalangan budak Habasyah, kata Rasulullah alaihi salatu wassalam. Lalu kemudian beliau menyebutkan, fa innahu man ya'ish minkum fa sayara ikhtilafan katsira fa 'alaykum bi sunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al mahdiyyin. Kata Rasul alaihi salatu wassalam, Sesungguhnya barang siapa yang hidup ke belakang di antara kalian, dia akan menemukan, dia akan menyaksikan, dia akan berjumpa dengan perselisihan yang sangat banyak. Kata Rasulullah alaihi salatu wassalam, berita yang dititipkan yang akan terjadi sepeninggal beliau, akan terjadi ikhtilafan kathira, perselisihan yang banyak. Kata Rasulullah alaihi salatu wassalam. Lalu kemudian Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam menitipkan pula langkah dan jalan keluar dari perselisihan tersebut. Tidak hanya memberitakan lalu menjadikan takut kepada diri para sahabat Nabi ridwanullah alaihim ajma'in, namun beliau juga memberitahukan langkah keselamatan. Apa jalan keselamatan itu? Kata Nabi Yuna sallallahu alaihi wasallam, fa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin. Dari sinilah dia, kalimat ahlus sunnati itu diambil, barakallahu fikum, bahwa kembali kepada sunnah, menjadi ahlus sunnah adalah ternyata di belakangnya keselamatan, barakallahu fikum, dari berbagai macam bentuk perselisihan yang terjadi. Fa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin. Karena ini sebuah anugerah besar di dalam hidup dan menjadi jalur dan langkah keselamatan di dalam hidup, untuk bisa terbentengi dari berbagai macam bentuk perselisihan dan khilaf, Nabi Yuna sallallahu alaihi wasallam berpesan kembali, tamassaku biha wa addu alaiha bin nawajid. Sunnah yang itu merupakan jalan keluar dari ujian dan cobaan perpecahan, peganglah ia erat-erat. An-Nabiyyu alaihi salatu wassalam memberitahukan, barakallahu fikum, terlebih khusus kepada para sahabat yang hadir di saat itu dan secara umum umatnya termasuk kita di masa sekarang ini, tamassaku biha, berpegang teguhlah engkau dengannya. Yang kedua, gigitlah ia dengan gigi geraham kalian. Allahu Akbar. Pesan dari Nabi Yunus sallallahu alaihi wasallam bahwa di belakang nama Ahlus Sunnah terdapat, barakallahu fikum, keselamatan, janji dari Allahu Rabbul Izzati Subhanah, janji wahyu, barakallahu fikum, berpegang teguhlah engkau dengannya. Jangan menyimpang, jangan menyeleweng, jangan engkau tinggalkan, jangan engkau biarkan. Tamassaku biha, berpegang teguhlah engkau dengannya. Jadikan sebagai prinsipmu di dalam hidup. Jadikan bahwa dia adalah tujuanmu di dalam hidup. Jadikan sebagai peganganmu ketika engkau senang dan ketika engkau mengalami duka, barakallahu fikum. Jangan tinggalkan sunnah Nabi Yuna sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Makna tamassaku biha, berpegang teguhlah engkau dengannya. Sehingga dari perilaku engkau terlihat sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari akhlak dan adab bergaulnya engkau bersama saudara kita kaum muslimin adalah penampilan sunnah Nabi Yunus sallallahu alaihi wasallam. Engkau berpakaian, engkau berbaju, berpakaian dan berbaju tidak keluar dari tuntunan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jika engkau menjadi pedagang, maka engkau tidak pernah keluar dari tuntunan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika engkau berdakwah, ketika engkau mencetuskan ide sebuah pendidikan besar di dalam agama, jangan keluar dari tuntunan Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Itulah makna tamassaku biha. Berpegang teguhlah engkau dengannya, barakallahu fiik. Tapi jikalau engkau dalam mengatur sebuah pendidikan banyak keluar dari tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam, anda menyelisihi, anda mengingkari sunnah tersebut, faya akhi fillah, anda tidak patut dan pantas untuk dikatakan ahlus sunnah, barakallahu fi. Tamassaku biha, berpegang teguhlah engkau dengannya, kata Rasul alaihi salatu wassalam. Setelah engkau mempraktikkannya dengan amal nyata, baik engkau ketika seorang diri, ketika engkau hidup bersama keluargamu, ketika engkau hidup di tengah-tengah masyarakatmu, dan ketika engkau menjadi pimpinan dalam sebuah lembaga pendidikan atau dakwah ila Allah jalla subhanahu, engkau tetap berpegang dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Disinilah letak wasiat agung dari Nabi Yunus sallallahu alaihi wasallam. Tamassaku biha, berpegang teguhlah engkau dengan sunnah Rasulullah alaihi salatu wassalam, dan jangan engkau lepaskan dalam isyarat wa'addu alaiha bin nawajid. Gigitlah ia dengan gigi geraham, jangan sampai lepas dari dirimu. Jangan sampai karena satu persoalan hidup terhimpit hidupnya, dia lari meninggalkan sunnah Rasul alaihi salatu wassalam. Ketika diuji oleh Allah Azza wa Jalla, dia meninggalkan sunnah Rasul alaihi salatu wassalam. Anda gagal, barakallahu fi. Anda gagal, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Maka dari sinilah ternyata, di belakang nama ahlus sunnah, terdapat padanya, barakallahu fikum, nilai keselamatan di dalam beragama ini. Kalau sudah selamat di dalam beragama, berarti anda akan bahagia di dunia dan di akhirat. Hadis ini memberitahukan kepada kita bahwa nama as-sunnah atau ahlus sunnah tidak boleh hanya sekedar pengakuan di mulut. Tidak boleh hanya sekedar pengakuan di mulut sebagai ahlus sunnah. Tetapi banyak sunnah Rasul alaihi salatu wassalam yang kita tinggalkan. Bahkan maaf-maaf yang kita langgar syariatnya, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Ini yang pertama. Lalu kemudian kata-kata al-jama'ah, menjadi ahlus sunnah wal jama'ah, Nabi kita alaihi salatu wassalam telah memberikan jawaban, barakallahu fikum. Ternyata di belakang nilai ini ada lambang kebenaran yang harus diikuti, barakallahu fikum. Ternyata di belakang nama ini al-jama'ah ada nilai keselamatan dan kemuliaan, bahkan kemenangan, barakallahu fikum, di dalam hidup ini, rahimani wa rahimakumullah. Rawal Imam Abu Dawud fi sunani dari hadith Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu ta'ala an, kata Nabiyuna sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam, iftaraqatil yahud ala sintaini wa sab'ina firqah, waftaraqatil nasara ala sintaini wa sab'ina firqah, wasataftariku ummati ala thalathin wa sab'ina firqah kulluha finnar illa wahidah. Kata Nabi Yunus sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, orang-orang Yahudi telah tercabik-cabik agamanya, atau mereka dalam beragama menjadi 72 golongan. Kaum Nasara menjadi 72 golongan. Dan umatku akan terpecah menjadi 73 golongan. Semuanya kulluha finnari, ai umatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, semuanya dalam ancaman neraka, illa wahidah, kecuali satu, kata Rasulullah alaihi salatu wassalam. Kata Nabi Yuna alaihi salatu wassalam, setelah menyebutkan bahwa akan terjadi di umatnya perpecahan sampai kepada hitungan 73 golongan, beliau alaihi salatu wassalam menjelaskan semuanya berada dalam hukuman neraka, barakallahu fikum, kecuali satu, kata beliau alaihi salatu wassalam. Siapa mereka yang satu ini? Hiyal jama'ah, itulah dia al-jama'ah, kata Rasulullah alaihi salatu wassalam, yang selamat dari hukuman api neraka kelak di akhirat, yang selamat di dunia dari berbagai macam bentuk penyimpangan dan penyelewengan adalah yang satu ini. Mereka adalah al-jama'ah, ahlus sunnati wal jama'ah, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Ma'asyiral muslimina wal muslimat, ternyata di belakang nama ahlus sunnati wal jama'ah ini terdapat nilai sebuah keselamatan di dunia dari berbagai macam bentuk penyimpangan dan penyelewengan, dan selamat di akhirat kelak dari hukuman neraka, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Jangan-jangan karena dua alasan inilah lalu kemudian kita berbondong-bondong untuk ingin menjadi ahlus sunnati wal jamaah, hafidhani wa hafidhakumullah, karena nama ini ada nasnya dari lisan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Berarti ahlus sunnati, dinamakan sebagai ahlus sunnah adalah orang yang konsekuen berjalan di atas sunnah Rasulullah alaihi salatu wasallam. Dalam manhajnya dia tidak memilih kecuali langkah yang telah ditapaki oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam keyakinannya dia tidak berkeyakinan kecuali dengan keyakinan yang telah diajarkan oleh beliau alaihi salatu wassalam. Dia tidak melakukan praktik ibadah, menerapkan akhlak dan adab, melainkan apa yang datang dari sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka dia adalah ahlus sunnati, rahimani wa rahimakumullah. Wal jama'ah, kata-kata al-jama'ah, untuk lebih terang dan jelasnya mari kita mendengarkan ucapan Abdullah ibnu Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu yang disebut dengan al-jama'ah, ma wafaqal haqqa wa in kunta wahdak, selama anda berjalan dengan kebenaran walaupun engkau seorang diri, maka engkau adalah al-jama'ah. Dari gambaran dan pemberitahuan Abdullah ibnu Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu adalah ahlus sunnah wal jama'ah, al-jama'ah, orang yang selalu mencocokkan hidupnya dengan kebenaran yang datang dari Allahu Jalla subhanahu wa ta'ala, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Inilah dia yang disebut dengan ahlus sunnati wal jama'ah, hafidhani wa hafidhakumullah. Lalu bagaimana ciri dalam hidup mereka? Apakah mereka adalah sebuah organisasi? Ataukah mereka adalah sebuah yayasan? atau mereka adalah sebuah kelompok? Barakallahu fikum. Jawabannya tidak, barakallahu fikum. Ciri mereka adalah orang yang kembali kepada kebenaran dalam kondisi apapun. Kedua, dia menjunjung tinggi kebenaran itu dan meletakkan di atas segala-galanya. Dan yang ketiga, dia menghormati dan memuliakan kebenaran, dan siapapun yang berjalan di atas kebenaran. Rahimani wa rahimakumullah jami'an. Ahlus sunnati wal jama'ah, barakallahu fikum. Maka yang dinamakan ahlus sunnati wal jama'ah, kalau suatu ketika dia salah dan keliru, barakallahu fikum, dia salah dan keliru, dia tidak pernah ingin berlama-lama di dalam kesalahannya. Kalau ada orang yang mengingatkan dan menegurnya, barakallahu fikum, dia punya kesiapan untuk segera kembali kepada kebenaran, kembali kepada al-haq, walaupun ternyata untuk kembali kepada al-haq ini dunianya akan hilang, dunianya akan berakhir. Namun dia adalah ahlus sunnati wal jamaah yang menghormati kebenaran, yang memuliakan kebenaran, dan dia siap kembali kepada al-haq, kebenaran, kapanpun dan dimanapun, dalam kondisi apapun, senang atau duka. Kalau barakallahu fikum, orang yang berat untuk kembali kepada kebenaran ketika diingatkan, ketika dinasihatkan, maka ini bukan akhlak ahlus sunnati wal jamaah rahimani wa rahimakumullah. Terlebih lagi kalau dia membela kebatilan yang ada pada dirinya atau kesalahannya, dia mendatangkan, mencoba untuk mencari dalih untuk pembenaran perbuatannya yang salah, mencari, barakallahu fikum, bimbingan, dicari, padahal dia tahu nas yang telah menjelaskan persoalan ini jelas sekali, tetapi dia mencoba untuk mencari jalan pembenaran, barakallahu fikum. Adakah ulama yang berfatwa demikian? Berbuat sebelum dia berilmu, itu bukan jalan ahlus sunnati wal jamaah rahimani wa rahimakumullah. Termasuk ciri dari ahlus sunnati wal jamaah apa yang ditulis oleh al-imamul Bukhari di dalam kitab sahih beliau, dan beliau meletakkan bab padanya, bab al-ilmu qabla al-qawli wal-amali. Berilmu sebelum berkata dan sebelum berbuat, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Ahlus sunnati wal jamaah adalah orang yang benar-benar berusaha mendasarkan semua amalnya itu dengan ada dalilnya, baik dari Al-Quran atau sunnah Rasulullah alaihi salatu wassalam. Karena itulah dia konsep yang disebutkan dalam perjalanan para pendahulu kita yang soleh, meletakkan sebuah konsep di dalam beragama, al-ilmu qabla al-qawli wal-amali, berilmu sebelum berkata dan sebelum berbuat. Hafidhani wa hafidhakumullah. Hal ini didasari dengan firman Allah Jalla wa Ala di dalam surat Muhammad, fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dzambika. Dia tidak akan berbuat karena ikut-ikutan kepada fulan, alam, kepada Umar, kepada Muhammad, abadan. Kalau dia melihat sebuah amalan, dia mencoba mendatangi, ya akhi wa ya ustaz, saya ingin mengamalkan amalan ini, apa ada dalilnya dari tuntunan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini sikap berhati-hati di dalam menimba atau menerapkan agama Allah Jalla Subhanah. Yang kedua, bahwa ahlus sunnati wal jamaah tidak akan menggantungkan sebuah kebenaran itu kepada individu orang. Apakah dia alim ulama, dia tetap meletakkan alim ulama itu di bawah barakallahu fikum kebenaran. Jikalau sang alim itu keliru, sang alim itu salah, dia tidak akan tampil untuk memberikan pembelaan walaupun dia salah, namun dia cepat kembali kepada kebenaran barakallahu fi. Maksudnya adalah ahlus sunnati wal jamaah, orang yang tidak fanatik kecuali kepada kebenaran, tidak fanatik kepada individu orang, karena dia gurunya, karena dia ustadznya, karena dia alimnya, karena dia ulamanya, sama sekali tidak barakallahu fikum. Mereka fanatik kepada al-haq. Sehingga inilah yang menjadi tolak ukur di dalam dia menerapkan agamanya. Kembali kepada al-haq. Siapa saja yang keliru, siapa saja yang salah, dirinya bila keliru, dia tawadu di hadapan al-haq. Dia cepat kembali siapapun yang menegurnya. Mungkin anaknya yang menegurnya, mungkin muridnya yang meluruskannya, mungkin temannya yang membenarkannya. Dia cepat untuk kembali kepada kebenaran. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Dia tidak pernah akan kemudian mencari jalur dan langkah lari dari nasihat. Abadan. Bukan akhlak ahlus sunnati wal jamaah. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Mereka adalah orang-orang yang tunduk kepada kebenaran. Mereka adalah orang-orang yang tunduk kepada bimbingan dan tuntunan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Rahimani wa rahimakumullah. Maka segenap saudaraku kaum muslimin dan muslimat yang saya muliakan, ini adalah ciri yang terdapat pada diri ahlus sunnati wal jamaah. Barakallahu fikum. Dia menjadikan tolak ukur di dalam beragama kebenaran yang telah diajarkan oleh Allah Jalla wa'ala dan Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan melalui bimbingan ulama ulfiqat, ulama yang terpercaya di dalam dakwatu ilallah Jalla subhanahu wa ta'ala. Jangan sampai kita kemudian menjadikan panutan seseorang, rujukan barakallahu fikum, kita mengembalikan kebenaran kepadanya, sekarang mengatakan salah, besok benar. Barakallahu fikum. Sekarang mengatakan tidak boleh, sekian tahun lagi mengatakan barakallahu fikum boleh. Rahimani wa rahimakumullah. Inilah dia pesan dari barakallahu fikum Hudzaifah ibnul Yaman radhiyallahu ta'ala anhu. Inna dhalalata haqqud dhalalati an tunkira ma kunta ta'rif wa an ta'rifa ma kunta tunkir. Kesesatan yang sebenar-benarnya kesesatan, Anda mengingkari apa yang dulunya Anda telah ilmui. Sekarang Anda ingkari yang kemarin barakallahu fikum Anda jadikan ilmu, pegangan, ini tidak boleh. Namun bergilir waktu barakallahu fikum, di belakang ada kepentingan, lalu menjadi sesuatu yang boleh. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Itulah dia sebuah kesesatan barakallahu fikum dalam pemberitahuan as-sahabiyul jalil Hudzaifah ibnul Yaman radhiyallahu ta'ala anhu. Dan begitu sebaliknya, dulu Anda ingkari, sekarang Anda jadikan sebagai ilmu. Barakallahu fi. Kalau kita sudah punya i'tiqad kembali kepada kebenaran dalam kondisi apapun, Anda menengadahkan tangan kepada Allah Jalla wa'ala, ya Allah, pertemukan saya dengan kebenaran, gabungkan saya bersama orang-orang yang berjalan di atas kebenaran. Kalau Anda bersungguh-sungguh mengaturkan doa kepada Allah Jalla wa'ala, walladhi najahaju fina lanahdiannahum subulana, Allahu Jalla wa Ala berjanji barakallahu fikum untuk kemudian membimbing engkau, mengarahkan engkau jalan-jalan menuju kemuliaan dari Allahu Subhanahu wa Ta'ala. Tapi prinsip ini yang harus ada pada diri kita, bahwa kita siap untuk kembali kepada kebenaran barakallahu fikum, dan siap membela kebenaran rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah Anda tidak akan ada perasaan berat untuk meninggalkan guru Anda yang salah dan keliru karena menyelisihi kebenaran barakallahu fikum. Anda akan diselamatkan oleh Allah Jalla wa'ala. Engkau tidak akan tertulis dalam catatan orang-orang yang ta'assub, fanatik kepada individu orang, namun engkau cinta kepada kebenaran. Dan fanatik kepada kebenaran itulah yang akan menyelamatkan engkau rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Ma'asyiral muslimin dan muslimat yang saya muliakan, ciri yang lain pada diri ahlus sunnati wal jamaah adalah orang yang punya kesiapan arruju'u ilal kitabi was sunnati, kembali untuk berhukum kepada Al-Quran dan sunnah Rasul alaihi salatu wassalam. Salafun as-salih ridwanullah alim ajma'in illam akhtu adhkur al-hasanul basri mengatakan, kam min qari'in lil-qur'ani wal-qur'anu yal'anuhu. Betapa banyak orang-orang yang membaca Al-Quran namun Al-Quran itu melaknatnya, Al-Quran itu mencelanya, Al-Quran itu mencaci makinya. Wa kam min qari'in lil-qur'ani wal-qur'anu yal'anuhu. Betapa banyak orang yang membaca Al-Quran, bahkan menghafal Al-Quran, tetapi Al-Quran itu mencelanya, Al-Quran itu barakallahu fikum melaknatnya. Kata Imamul Hasan al-Basri rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Maksudnya adalah ahlus sunnati wal jamaah, orang yang punya kesiapan lahiriah dan batiniah untuk rujuk kembali kepada Al-Quran dan sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Betapa sering kita menghindar dari kejaran ayat Al-Quranul Karim. Kita mencoba menutup telinga kita. Kita mencoba kemudian untuk lari barakallahu fikum, meninggalkan majlis ilmu karena Al-Quran rahimani wa rahimakumullah sedang mencubit kita karena kesalahan dan kekeliruan. Faya akhi fillah, kemana Anda lari? Allah Jalla wa'ala akan mengejarmu. Dan kemana akan Anda kembali? Anda pasti akan kembali kepada Allah Jalla subhanah. Anda tahu bahwa penyelesaian hidupmu di tangan Allah Jalla wa'ala. Kenapa Anda lari dari wasiat dan wejangan Allah Jalla wa'ala, lalu ingin bebas, lalu ingin selamat, lalu ingin tetap barakallahu fikum dalam kebahagiaan abadan? Itu adalah langkah yang salah dan keliru, wahai saudaraku semuslim dan semuslimah barakallahu fikum. Kita bertemu dengan ayat hadis Rasul alaihi salatu wassalam yang sahih datangnya dari Nabi alaihi salatu wassalam. Mungkin saya dan segenap saudaraku sering lari daripadanya, bahkan tidak mau melangsungkan bacaannya karena menghantam diri kita, karena mencubit diri kita, karena menusuk perbuatan kita. Kita sering ingin lari barakallahu fikum. Kita menyangka kalau dengan itu kita akan selamat. Selama-lamanya tidak, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Ciri dari ahlus sunnati wal jamaah, dia memiliki kesiapan yang tinggi untuk kemudian kembali kepada kedua landasan hidup ini, Al-Quran dan sunnah Nabi Yuna sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kalau dia salah dan keliru, dia segera membuka pintu taubat, beristighfar kepada Allah Jalla subhanah, lurus jalannya kembali. Dia telah menutup dosa yang dilakukan. kurang iman pada hari dan ini atau bulan, kembali terjatuh di dalam dosa, dia segera kembali bertaubat kepada Allah Jalla Subhanahu wa ta'ala. Maksudnya bahwa kalaupun engkau telah masuk dalam ahlus sunnati wal jamaah yang benar, engkau bukan orang yang maksum dari dosa dan kesalahan. Tetapi barakallahu fikum, engkau harus menjadi terbaik dalam sunnah Nabi Yunus sallallahu alaihi wasallam, dan terbagus menjadi masuk dalam golongan al-jamaah. Anda segera bertaubat dari kekeliruan dan kesalahan, kembali kepada Al-Quran dan kembali kepada sunnah Nabi Yuna sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, rahimani wa rahimakumullah jami'an. Jangan sampai kita termasuk apa yang kita sebutkan tadi, berteriak kami ahlus sunnah, perjuangkan sunnah, perjuangkan al-jamaah, tetapi praktik kita banyak bertentangan dengan sunnah Rasul alaihi salatu wassalam. Banyak kebatilan yang kita berikan pembelaan padanya. Banyak kesalahan dan kekeliruan yang kita kerjakan dan lakukan. Faya akhi, kalau engkau sadar bahwa engkau sedang melakukan kesalahan, tidakkah engkau akan rasa memiliki rasa malu di hadapan Allah Azza wa Jalla ketika engkau berdusta, mengaku diri ahlus sunnati wal jamaah, tetapi perbuatan engkau, tetapi pekerjaan engkau, tetapi prinsip engkau menyelisihi prinsip sunnah Nabi Yuna sallallahu alaihi wasallam, dan menyelisihi prinsip al-jamaah, rahimani wa rahimakumullah, kalau engkau punya rasa malu. Kedua, engkau tidak akan barakallahu fikum berlama-lama di dalam kekeliruan dan kesalahan. Engkau akan segera kembali kepada Al-Quran dan sunnah Nabi Yuna sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ciri yang keberikutnya adalah orang yang ihtiram, orang yang memuliakan ulama'u hadhil ummah, ulama-ulama umat ini dia hormati barakallahu fikum, dia jaga kewibawaan ulama umat ini, namun dia tidak akan berta'assub padanya, tidak akan fanatik, apalagi taklid buta kepada seorang ulama tersebut abadan. Yang dia ambil adalah bimbingan arahannya yang tidak bertentangan dengan syariat Allah Azza wa Jalla. Ini bentuk ihtiram, penghormatan kita barakallahu fikum kepadanya. Kedua, jikalau kita menemukan ada prinsip, ada ajaran, ada bimbingan yang menyelisihi sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, Isa, dia tidak akan memberikan pembelaan kepada sang alim tersebut. Dia meninggalkan kesalahannya karena tidak akan dibiarkan oleh Allah Jalla wa'ala seseorang yang melakukan kesalahan atas nama dakwah ila Allah Jalla wa'ala, melainkan Allah akan mengangkat ada yang mengingkarinya, ada yang menegurnya, dan ada yang meluruskannya. Anda akan melihat kalau dia akan menjadi ulama rujukan ketika dia gampang kembali meninggalkan kesalahan dan kekeliruan tersebut. Kalau ternyata dia tidak mau rujuk kepada kebenaran, la karamatalah, dia tidak punya kehormatan sedikit pun barakallahu fikum, karena kehormatan itu berpegang dengan kebenaran, kembali kepada kebenaran dan memuliakan kebenaran itu barakallahu fikum. Wallahu ta'ala alam bisawab. Apa yang saya sampaikan ini adalah beberapa ciri dari ahlus sunnati wal jamaah barakallahu fik. Kita ingin dimasukkan oleh Allah Jalla wa'ala ke dalam golongan ahlus sunnati wal jamaah, tetapi bukan hanya orang yang mengaku semata namun benar-benar sebagaimana telah dimasukkannya generasi para sahabat Nabi, menyusul tabi'in, menyusul tabi'ut tabi'in, kemudian generasi setelahnya masuk dalam ahlus sunnati wal jamaah. Mereka berjuang, mereka berkorban segala apa yang dimiliki untuk mempertahankan sunnah Nabi Yuna sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Wa akhiru da'wana anilhamdulillah subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.